Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Insyaallah jam. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'an. Allah turunkan hujan kepada kita. Selamat kalian. Boom. Suaranya agak dikeraskan. Idza akala ahadukum falyakul jannini, wa idza syariba falyashrab jannini, fa inna sayyidina ya'ti wa yashrabu kisma lakin wa ahsan ijlis. Endak anta ya man apa apa bakar kum anti bani Umar radhiyallahu anhu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa iza shariba falyashrab bi yaminihi wa inna shaytana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Artinya apa lah? San, jenis. An ibn Umar radhiyallahu anhu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyakul bi yamini wa idza shariba falyashrab bi yamini fa inna shaytana ya'kul wa yashrab bi shimali. Rawahu al-Bukhari muslim. Artinya jika dari salah seorang dari kalian makan hendaknya dengan kanan-kanan, dan jika minum maka hendaknya dengan kanan-kanannya, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan kanan kirinya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ahsan Ijlis. Anta Abul Zuhri. Kum an ibni Umar radhiyallahu anhu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna shaytana ya'kulu wa yashrabu bi shimalihi. Artinya jika salah seorang dari kalian makan hendaknya dengan tangan kanannya, dan jika minum hendaknya dengan tangan kanannya, karena sebelumnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ahsan Ijlis. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu kalau wa'in karihahu darabahu awal al-qur'an. Ahsan Rashid. Setoran hadis. Boom. Hadis keberapa? Hadis kedua. Baca. Hah? Tiga. Masya Allah. An Abi Dzar. Tabas Ahsan Ijlis. Oh iya, udah ada nama kunyah. Abu siapa? Abu Sa'id ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mana Ikram? Oh, tinggal. Ahsantum jami'an, jazakumullahu khairan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, walhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk bisa bertatap muka, duduk bersama-sama dalam menghadiri majlis ta'lim yang kita adakan di setiap minggunya. Sekian banyak faedah yang kita dapatkan ketika kita duduk di majlis ta'lim. Faedah, barokah duduk di majlis ta'lim, diberikan ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan saudara-saudara semuslim seiman, yang demikian itu bisa melembutkan hati, membuat kita saling mencintai, dan sekian banyak faedah yang didapat bagi orang-orang yang duduk di majlis ta'lim. Duduk dalam rangka menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala langgengkan selalu keutamaan ini kepada kita semua. Kita sampai pada pembahasan Al-Aslur Rabi dari kitab Al-Usul Sittah. Dari kitab Al-Usul Sittah sampai kita pada pembahasan Al-Aslur Rabi, landasan yang keempat. Landasan pertama sudah kita lewati. Apa landasan pertama? Tentang apa? Tentang ikhlas dan syirik. Menjelaskan ikhlas dan syirik. Landasan yang kedua tentang bersatu di atas kebenaran dan tidak bercerai-berai. Landasan yang ketiga termasuk dari kesempurnaan persatuan adalah mendengar dan taat kepada pemerintah. Siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan menjadi pemerintah kita, sekalipun dari kalangan budak. Sekarang kita masuk pada Al-Aslur Rabi', landasan yang keempat. Al-Aslur Rabi' bayanul ilmi wal ulama wal fikhi wal fuqaha. Landasan yang keempat adalah menjelaskan al-ilmu, menjelaskan ilmu dan ulama, fikih dan ahlul fikih. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan menjelaskan orang-orang yang menyerupai mereka namun bukan dari mereka. Wa qad bayyana Allah ta'ala hadzal asla ila akhirih. Kita baca sampai sini dulu. Bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Menjelaskan ilmu dan ulama, fikih dan ahlul fikih, dan menjelaskan siapa saja yang menyerupai mereka namun bukan dari kalangan mereka. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadza aslun azim. Ini adalah landasan yang agung, dasar yang agung. Wa huwa bayanul muradi bil ilm. Landasan ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-ilm. Wa huwa annal ilma al-ilmu syar'i al-mabniyu ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah. Di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan ilmu di sini. Karena lafaz al-ilmu ketika disebutkan secara mutlak dalam syariat ini maknanya adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Hadzal wal ilmu nafi', inilah ilmu yang bermanfaat. Murni bermanfaat secara zatnya. Amma ulumud dunya, adapun ilmu-ilmu dunia, minal hirafi, berupa keterampilan, wasina'at, perindustrian, watib, kedokteran, wa ghairi dzalik, dan selain itu, hadhihi la yutlaqu 'alaiha al-'ilmu biduni qaidin. Ketika disebutkan al-ilmu, bukan yang dimaksud ilmu-ilmu ini. Ketika dalam penjelasan ulama, dalam Al-Qur'an, dalam sunnah disebutkan al-ilmu, yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan ilmu-ilmu dunia. Bukan ilmu keterampilan, bukan ilmu perindustrian, bukan ilmu kedokteran, dan bukan yang lainnya. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i ini secara zatnya bermanfaat. Fa idza qila, maka apabila dikatakan al-ilmu walladzi fihi al-fadl, ilmu yang di dalamnya terdapat keutamaan, fa innal murada bihi al-ilmu syar'i, maka sesungguhnya yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Amma ilmu al-hiraf, adapun ilmu tentang keterampilan, wasina'at, demikian pula ilmu tentang perindustrian, wal mihan, ilmu yang berkaitan tentang masalah pelayanan, fahadihi ulumun mubahatun, ini adalah ilmu-ilmu yang mubah, hukumnya sebatas boleh. Boleh ilmu seperti ini, mempelajari ilmu kedokteran, boleh atau tidak secara zatnya? Boleh. Mempelajari ilmu perindustrian, boleh atau tidak? Boleh. Ilmu perbengkelan, boleh atau tidak? Boleh. Boleh secara zatnya. Adapun ilmu syar'i, wajib. Wajib hukumnya bagi setiap individu dari muslimin. Setiap individu, Setiap manusia secara umum wajib masuk ke dalam Islam. Setiap kaum muslimin wajib mempelajari agama Islam tanpa terkecuali. Mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan tentang kewajibannya, ini yang wajib. Yang berkaitan tentang tegaknya kewajiban kita, ini yang paling ditekankan. Seperti ilmu sholat, ilmu tentang apa lagi? Puasa, tentang zakat, tentang yang lainnya. Barakallahu fikum. Innama yuqal, adapun ilmu selain ilmu syar'i, ketika disebutkan tidak disebutkan secara mutlak. Disebutkan ilmu al-handasah, ini ilmu keinsinyuran. Apa bahasanya ilmu keinsinyuran itu? Teknik ya. Nah, itulah. Enggak paham ini. Jazakumullah khair. Ilmu teknik. Wa ilmu tib, ilmu kedokteran. Nah, ini disebutkan langsung dengan qaid. Ilmunya ilmu apa? Ilmu kedokteran. Tapi kalau disebutkan ilmu, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu. Ilmu itu mengangkat derajat kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang dimaksud adalah ilmu apa? Ilmu syar'i. Lakin al-asaf, akan tetapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sangat disayangkan. Asbahal an fi 'urfin nas idza qila al-'ilm fa innahu yuradu bihi al-ilmul hadis. Sangat disayangkan sekali, sekarang ini dalam kebiasaan manusia, kalau disebutkan al-ilmu, yang dimaksud adalah al-ilmu al-hadis, ilmu tentang terkini, permasalahan yang terkini sekarang ini. Ilmu tentang yang terjadi di sekolahan-sekolahan, ilmu masuk ilmu matematika, bahasa Indonesia, ini yang menyedihkan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, idza sami'u syai'an minal Qur'an, apabila mereka mendengarkan sesuatu dari Al-Qur'an, hadza yushhadu lahul ilmul hadis, mereka mengatakan ini dikuatkan dengan ilmu yang ada pada zaman sekarang ini. Wa idza jaa hadis, apabila datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan hadza yushhadu lahul ilm, ini sesuai dengan kenyataan ilmu yang ada pada kita sekarang ini. Sarul ilmu al-an yutlaku ala ilmil hiraf. Jadilah ilmu sekarang ini, kalau disebutkan ilmu, yang dimaksud ilmu keterampilan, ilmu perindustrian, ilmu kedokteran, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Kita itu harus punya ilmu kalau mau berdagang. Kita itu harus memiliki ilmu. Ini ilmu-ilmu yang ada di praktek lapangan. Ini yang dimaksud oleh mereka. Ma'annahu qad yakunu jahlan, padahal dia terkadang tidak mengerti ilmu agama. Li'annahu qad ya'tarihi syai'un minal khata'il katsir, karena ilmu yang seperti ini terkadang tercacati dengan sesuatu yang banyak. Kenapa? Li'annahu majhudun basyari, karena buatan manusia. Ya. Buatan manusia, rumus-rumusnya itu dari manusia. Terkadang ada cacatnya ilmu-ilmu yang seperti ini. Ilmu-ilmu dunia itu ada khalalnya, ada kekurangannya. Itu pasti karena buatan manusia. Buatan manusia itu pasti ada kekurangan. Manusia enggak ada yang sempurna. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ada cacatnya, ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Khilaful ilmi syar'i, berbeda dengan ilmu syar'i. Fa innahu minallah, ilmu syar'i itu dari Allah. Jadi kalau anak antum belajar ilmu syar'i, dia mempelajari ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu tidak ada cacatnya sedikit pun. Sempurna. Di atas puncak kesempurnaan. Jadi jangan ragu ketika anak antum belajar ilmu syar'i, masuk ke pondok pesantren, masuk ke tempat-tempat belajar salafiyin, jangan ragu. Kenapa? Karena mereka mempelajari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan mereka. Mereka mempelajari adab-adab dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan buatan manusia. Bukan buatan manusia. Adapun ilmu-ilmu yang terjadi di zaman sekarang yang dibuat manusia, itu lihat saja, kekurangan pasti ada. Pasti ada kekurangan. Namanya buatan manusia. Li'annahu, kata Syekh di sini, majhudun basyari. Itu buatan manusia, kesungguhan manusia. Seberapapun kesungguhannya, pasti akan menjumpai kekurangan. Karena majhudun basyari, manusia yang membuat. Fahuwa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ya'tihi bil batil min baini yadayhi, tidak akan datang kebatilan, kesalahan, kecacatan sedikit pun di hadapannya, wala min khalfihi, dan di belakangnya, tanzilun min hakimin hamid, turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Alangkah mulianya kita yang belajar ilmu syar'i. Alangkah mulianya orang-orang yang belajar ilmu syar'i. Dia mempelajari wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak akan ada cacat sedikit pun di dalamnya. Yang manusia akan beruntung ketika mempelajarinya. Yang tidak akan sia-sia sedikit pun waktunya ketika mempelajari ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti ilmu syar'i. Inilah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bisa mengetahui ini haram, ini halal, tentunya dengan mempelajari ilmu syar'i. Bukan yang dimaksud orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Berilmu tentang ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu perindustrian. Lah. Tapi al-ulama, al-ulama ilmu syar'i. Orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i, para ulama. Inilah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berilmu, mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan juhal, orang-orang yang tidak paham ilmu agama. Terobos banyak pelanggaran yang dia langgar karena dia juhal. Dia termasuk dari juhal, orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Wa hum ulama'u syara', mereka adalah ulama syar'i. Alladzina ya'rifuna Allah, yang mereka mengenal Allah. Amma ulama'ul handasah, adapun ulama al-handasah, ulama teknik. Ada ulamanya kan teknik perindustrian, juga ada ulamanya tentang dokter, ada juga ulamanya ulama dokter. Ulama itu apa artinya? Ulama artinya orang-orang yang berilmu. Ulama seniornya. Ulama tentang kedokteran, tentang perindustrian, tentang teknik, semuanya itu. Fahaulai qad yakununa yajhaluna haqqallah. Terkadang mereka jahil terhadap syariat Allah. Terkadang mereka tidak memahami hak Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'rifuna Allah, tidak mengerti Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wa in arafu, sekalipun mereka mengetahui, fa ma'rifatuhum qasiratun. Pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala kurang. Tidak seperti ulama usyara', ulama syar'i. Ulama yang mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Lakin akan tetapi alladzina ya'rifuna Allah, orang-orang yang mengenal Allah, hum ulama usyara', mereka adalah ulama syara', ulama yang mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang takut kepada Allah tabaraka wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama. Takut di sini khasyah. Khasyah itu takut yang disertai dengan pengagungan terhadap yang ditakuti. Ilmu terhadap yang dia takuti, benar-benar mengerti. Ini makna khasyah. Yang punya sifat ini hanyalah al-ulama, yakni orang-orang yang mengerti tentang syariat Allah, orang-orang yang mengilmui tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum ya'rifuna Allah bi asma'ihi wa sifatihi, karena mereka mengetahui Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa ya'rifuna haqqahu, mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala. Wahada la yahsul bi ilmi tib, yang seperti ini tidak akan didapatkan dengan ilmu kedokteran. Wa ilmu al-handasah, dan ilmu al-handasah teknik tidak akan didapatkan. Semakin belajar ilmu teknik, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan didapatkan yang seperti ini. Tidak, tidak demikian. Yang membuat seseorang semakin takut kepada Allah, semakin kuat imannya kepada Allah, adalah mempelajari ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika antum, serahkan anak-anak antum belajar di tempat-tempat yang mengajarkan ilmu syar'i, berarti antum sudah berupaya untuk menjadikannya anak-anak yang soleh. Subhanallah. Anak-anak yang mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa innama qad yahsul bihi tauhidur rububiyyah faqat. Akan tetapi kadang hanya saja didapatkan dengan ilmu-ilmu tersebut, belajar ilmu teknik, ilmu kedokteran itu terkadang didapatkan ilmu tentang tauhid rububiyyah. Iya. Tauhid rububiyyah apa? Yang berkaitan tentang penciptaan, pengaturan, apalagi pemberi rizki, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wah. Subhanallah. Ini tentang meneliti pohon ini, meneliti daun ini. Ini memberikan khasiat demikian demikian demikian. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang didapat dari ilmu kedokteran tauhid rububiyah, ada tauhid rububiyah. Naam, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dari sisi ini, tauhid rububiyah. Amma tauhidul uluhiyah, adapun tauhid uluhiyah, fa hadza innama yahsul bi ilmi syar'. Tauhid uluhiyah hanyalah didapat dengan mempelajari ilmu syar'i. Enggak antum dapatkan ilmu tentang tauhid uluhiyah pada ilmu teknik, kedokteran, apalagi perindustrian, ilmu-ilmu dunia, enggak akan antum dapatkan. Karena tauhid uluhiyah apa maknanya? Mengesakan Allah dalam hal peribadatan. Harus mengesakan Allah dalam hal peribadatan. Wajib memberikan peribadatan hanya untuk Allah. Yang seperti ini hanya ada pada ilmu syar'i. Mempelajari ilmu syar'i. Terkadang orang yang mempelajari ilmu-ilmu perindustrian, teknik dan yang lain sebagainya itu mendapatkan ilmu dari sisi tauhid rububiyah. Namun dalam tauhid uluhiyahnya cacat. Mungkin saja dia masih menyembah kepada Allah dan menyembah pula pada kuburan, terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, untuk dia mengetahui tauhid uluhiyah harus mempelajari ilmu syar'i. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, menjelaskan orang-orang yang menyerupai ulama padahal bukan dari kalangan ulama. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-maqsud, yang dimaksud adalah bayanu man tashabbaha bi ahli ilmi, menjelaskan orang-orang yang menyerupai para ulama padahal bukan dari kalangan para ulama. Innama yuhaki ahlul ilm, hanyalah dia itu menyerupai ahlul ilm, menyerupai ulama. Wa yatashabbah bihim, mirip. Wa huwa la yamliku rasidan minal ilmi, padahal dia tidak memiliki kemapanan, kekokohan dalam ilmu. Yang seperti ini banyak yang seperti ini. Wa hadza dararuhu 'adzim, yang seperti ini lebih besar mudaratnya. 'Ala nafsihi wa 'ala al-ummah, untuk dirinya dan untuk umat secara umum. Orang-orang yang bukan dari kalangan ahlul ilmi namun menyerupai ahlul ilmi padahal dia bukan dari ahlul ilmi, ini berbahaya. Berbahaya. Li'annahu yaqulu 'ala Allah bighairi ilm, dikarenakan dia akan mengatakan tentang Allah tanpa ilmu, karena dia tidak punya ilmu tentang Allah. Dia akan mengatakan Allah di mana-mana, mengatakan demikian atau yang semisal dari ucapan-ucapan ini. Tidak punya ilmu tentang Allah, cari-cari, tidak punya ilmu, padahal dia tidak memiliki landasan agama, tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, namun menyerupai para ulama. Wa yudilun nas bi ghairi ilm, dan dia akan menyesatkan manusia tanpa ilmu. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-144, faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, siapa lagi yang lebih zalim dari orang-orang yang membuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedustaannya. Liudilun nasa bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Waqad ila, dikatakan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yufsidud dunya arba'atun, yang merusak dunia ini ada empat. Ini yang merusak dunia ini ada empat. Empat ini yang merusak dunia. Yang pertama, nisfu faqih, orang yang setengah-setengah ilmunya. Setengah-setengah. Kalau yang seperti ini, kata Syekh, yufsidul buldan, akan merusak negara. Ya. Merusak negara. Dia dikatakan ulama, dikatakan Masya Allah ulama di negerinya. Tapi dia cuma setengah-setengah. Yang kedua, nisfu nahwi, setengah nahu. Ahli nahu tapi setengah. Dia ngaku ahli nahu. Tahu ahli nahu ya? Ahli bahasa Arab, tapi tahu tentang ilmu bahasa Arab cuma setengah. Yang ini kata Syekh, yufsidul lisan, merusak lisan. Ngomongnya kacau-kacau. Ya, kacau-kacau ngomongnya. Mengatakan ini dari nahwu, ini merusak yang seperti ini. Kemudian nisfu tabib, setengah dokter. Punya ilmu dokter cuma setengah-setengah. Nah, ini kata Syekh, yufsidul abdan, merusak tubuh manusia. Yang keberapa lagi? Yang keempat, nisfu mutakallim, setengah dari orang yang berbicara. Artinya dia tidak memahami secara sempurna. Yang seperti ini yufsidul adyan, merusak agama. Kita cukupkan insyaallah sampai di sini. Kita lanjutkan ba'dal isya tentang pembahasan fikih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.